Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab yang ke-39, bab hak tetangga dan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah hak Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kerabat. Ini hak yang kedua. Wabidzil qurba. Kemudian berbuat baiklah kepada kerabat. Ini yang ketiga. Wal yatama. Anak yatim yang keempat. Wal masakin. Dan orang-orang miskin, ini lima. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh, tujuh. Wasahibi bil jambi, dan kawan yang dekat dengan lambung. Salah satu penjelasannya adalah istri. Ini kedelapan. Wabni sabil, budak. Ini sembilan. Kemudian wama malakat aimanukum, demikian juga budak atau hewan peliharaan yang kalian miliki. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hak dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, maka di antara yang Allah sebutkan adalah hak tetangga. Kemudian dari Ibnu Umar dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus-menerus berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhunantu, sampai aku punya sangkaan, annahu sayuwarithuhu, Jibril akan turun membawa wahyu yang menyatakan bahasanya tetangga itu mendapatkan warisan dari tetangganya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, idza tubakhta maraqatan, jika engkau memasak masakan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam salah satu riwayat lahu Muslim dari sahabat Abu Dzar, beliau mengatakan bahasanya, kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, idza tabakhta maraqan, jika engkau memasak makanan yang berkuah, fa'akthir ma'ahu, maka perbanyaklah kuahnya, tsumangdzur ahla baitin min jiranik, kemudian lihatlah tetanggamu, fa'asibhum minha bima'rufin, maka berikan dan bagikan kepada mereka dari masakanmu, maka bagikan pada mereka kebaikan, yaitu kebaikan minha dari masakanmu, yaitu sebagian, berbagilah makanan tersebut dengan tetanggamu. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Dan Nabi ulang sampai 3 kali. Ditanyakan kepada Nabi, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah orang yang tidak beriman itu? Jawab Nabi, alladzi la ya'manu jarahu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, orang yang selalu diganggu atau salah orang yang selalu mengganggu tetangganya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayatnya Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bawa'iq artinya ghawail wa syurur, gangguan dan kejahatan. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai para muslimah, janganlah kalian meremehkan, janganlah satu tetangga meremehkan tetangga yang lain, meskipun hanya berbagi dan bersedekah dengan firsina syatin, dengan kikil kambing. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wa anu, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna jarun jarahu, tidak boleh tetangga, atau janganlah tetangga melarang tetangganya yang ingin memasang kayu di temboknya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, mali arakum anha mu'ridin, kenapa aku lihat kalian berpaling dari ajaran Nabi ini? Wallahi demi Allah, jika kalian tidak mau dan tidak mau menerapkan ajaran Nabi ini, la armian nabiha, sungguh akan aku pasang kayu tersebut di antara pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mali arakum anha mu'ridin, yakni an hadis sunnah, kenapa aku lihat kalian berpaling, itu berpaling dari sunnah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hak bertetangga. Ya, maka ini sejumlah ini ayat Al-Qur'an dan sejumlah hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala berkenaan dengan masalah hak tetangga. Ya, tentang definisi tetangga, tetangga adalah orang yang nempel, yang rumahnya nempel dengan rumahmu, ya, artinya rumahnya itu dekat dengan rumahmu. Dan terdapat satu hadis yang menunjukkan bahwasanya definisi tetangga adalah 40 rumah dari setiap penjuru, dari arah depan, belakang, 40 rumah ke kanan dan 40 rumah ke kiri. Ada satu hadis yang menunjukkan demikian. Tidaklah diragukan bahasanya orang yang rumahnya itu nempel dengan rumah kita, dia itu tetangga. Adapun orang yang lebih jauh dari itu, maka jika memang hadis tentang 40 dari semua arah itu sahih, maka definisi tetangga, maka yang benar tentang definisi tetangga mengikuti apa yang tertera di hadis. Namun hadisnya dhaif, ya, maksudnya dhaif. Sehingga wa illa, jika hadisnya tidak kuat, maka definisi tetangga itu yarji'u fi dhalika ilal urfi. Definisi tetangga itu mengacu kepada budaya. Maka semua yang dinilai oleh masyarakat sebagai tetangga, itulah tetangga. Kesimpulannya, definisi tetangga itu tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat dari sahabat atau dari salaf tentang definisi tetangga. Ada yang menyampaikan 40 rumah dari semua penjuru. Ya, ada juga yang mengatakan 10 rumah dari setiap penjuru. Ya, dan yang menarik, ada definisi Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan bahasanya tetangga itu adalah, yang dimaksud dengan tetangga adalah temanmu sholat subuh di masjid. Temanmu sholat subuh di masjid, bukan sholat Jumat tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah yang membersamaimu sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, itu tetangga. Kalau gak nongol subuhan, gak nongol di masjid, bukan tetangga. Kalau yang nongol di masjid sholat jamaah subuh di masjid, nah itu tetangga. Yang enggak kelihatan di masjid saat subuh, nah bukan tetangga. Kenalan saja. Cuma kenalan satu kampung, tetangga bukan. Ya begini tetangga oh bukan, cuma kenalan satu kampung. Kalau tetangga kata Ali bin Abi Thalib, yang satu yang membersamaimu sholat subuh berjamaah. Maka samping rumah, namun dia enggak subuhan di masjid, nah, bukan tetangga, cuma kenalan saja. Ya bukan tetangga, dengan sekedar ya kenal gitu, karena satu RT, tetangga bukan gitu. Kalau mengacu pada definisi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kesimpulan tentang masalah definisi tetangga adalah tadi yang disampaikan, yang kita baca, tolak ukurnya adalah budaya. Dan budaya menunjukkan bahasanya parameter tetangga antara di kota dengan di desa berbeda. Kalau di desa sekali boleh jadi satu desa besar itu tetangga semua. Kalau di kota yang namanya tetangga boleh jadi cuma satu gang, atau satu deret, satu baris. Sebelah sana bukan lagi tetangga. Kemudian Imam Nawawi rahimallahu taala membawakan ayat di surat An-Nisa ayat 36 yang membahas tentang 10 hak yang Allah perintahkan agar kita perhatikan, dari hak Allah, hak orang tua, dan di antaranya adalah hak tetangga. Di ayat tersebut tetangga disebutkan ada dua, atau ada kata-kata tetangga itu ada tiga. Ada tetangga yang dekat, ya, atau ada dua ya, ada dua tetangga yang dekat, yaitu tetangga sekaligus kerabat. Dan tetangga jauh yaitu tetangga namun dia adalah orang yang bukan kerabat. Ringkasnya, tetangga itu ada tiga kategori. Pertama, tetangga, kerabat, dan sama-sama orang Islam. Maka dia punya tiga hak. Hak sebagai tetangga, sebagai kerabat, orang yang satu darah dengan kita, dan hak sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, tetangga, muslim, itu salah cetaknya, ghairu qarib harusnya. Jarun muslimun ghairu qaribin. Ya, tetangga muslim namun bukan kerabat. Sehingga haknya cuma dua saja, yaitu hak tetangga dan hak saudara sesama muslim. Kemudian yang ketiga, tetangga dan non muslim. Tetangga dan dia kafir, maka dia mendapatkan hak tetangga. Wa in kana qariban, dan jika dia kafir namun kerabat, maka dia juga punya hak kerabat. Ya, maka inilah tetangga, mereka memiliki hak-hak, hukukun wajibatun, hak yang wajib ditunaikan oleh tetangganya, dan hal-hal dalam pengertian yang wajib kita tinggalkan berkaitan dengannya. Ya, tentang hadis, sedangkan hadis tentang tetangga, maka yang pertama dari Ibnu Umar, isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa berpesan kepada aku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira Jibril akan turun membawa wahyu dan aturan dari Allah, tetangga itu dapat warisan dari tetangganya. Artinya Jibril akan turun membawa wahyu, tetangga itu dapat warisan dari tetangganya. Dan bukanlah makna hadis Jibril mensyariatkan aturan tetangga dapat warisan dari tetangganya, karena Jibril tidak punya hak untuk menetapkan aturan. Namun makna dan pesan yang diinginkan oleh hadis, Jibril akan turun membawa wahyu, akan turun wahyu yang dibawa oleh Jibril yang isinya tetangga dapat warisan dari tetangganya, dan hal tersebut adanya sangkaan Nabi sampai semacam ini dikarenakan pesan yang demikian serius yang diberikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedangkan hadis dari Abu Dzar isinya bahasanya seorang yang Allah berikan kelapangan rizki, maka hendaklah dia berbagi dengan tetangganya, maka hendaklah dia berbuat baik dengan tetangganya. Dengan Nabi katakan, jika engkau memasak masakan yang berkuah, perbanyak kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Aksir ma'aha, yakni zidha fil ma'i, tambahlah kuahnya sehingga kuahnya jadi banyak, kemudian bagikan pada tetangga-tetanggamu. Dalam bahasa Arab, maraqah itu biasanya adalah kuah dari masakan daging atau non daging, namun biasa dijadikan sebagai lauk. Nah, meskipun isi hadisnya itu tentang lauk atau kuah lauk, namun kuah lauk atau lauk yang berkuah itu tidak menjadi syarat untuk bagi-bagi makanan dengan tetangga. Maka kesimpulannya tidak kaku pada makanan berkuah saja. Namun demikian juga jika yang kita miliki makanan yang tidak berkuah, atau misalnya minuman, misal susu misalnya atau yang lain, ketika kita punya yang cukup banyak, maka sepatutnya kita perhatikan tetangga-tetangga kita dan kita berbagi makanan dengan mereka, karena tetangga memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Sedangkan hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai 3 kali. Padahal seandainya Nabi itu bersabda 1 kali, kita sebagai seorang muslim yakin itu benar. Jika beliau menyampaikan 1 kalimat dengan sumpah, kita sangat yakin itu benar, apalagi sampai diulang 3 kali. Nabi katakan tidak beriman, demi Allah tidak beriman sampai 3 kali. Maka ini menunjukkan ini masalah besar, ini bukan dosa yang ringan. Sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasul Allah, orang yang kau tegaskan tidak beriman sampai 3 kali plus sumpah lagi? Nabi katakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Artinya tetangganya ini sering deg-degan, malam ini dapat gangguan apa dari tetangga, hari ini dapat gangguan apa dari sebelah rumah, dan seterusnya. Dia tidak merasa aman, berarti dia tidak merasa nyaman. Maka tetangga ini takut kalau dia melanggar hak-hak bertetangga, khianat terhadap hak-hak bertetangga, zalim dan melakukan tindakan yang tidak semestinya. Maka orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, orang ini dinyatakan sebagai orang yang tidak beriman. Jika cuma sekedar tetangga itu deg-degan, padahal tidak real mendapatkan gangguan, cuma tetangganya itu harap-harap cemas, hari ini mudah-mudahan tidak ada gangguan dari sebelah, cuma bisa berharap demikian. Kadang harapannya terwujud, kadang tidak terwujud. Sekedar demikian, padahal tidak ada real gangguan, maka yang jadi sumber ketidaknyamanan itu dinilai tidak beriman. Maka wa idza kana yaf'alu dzalika, jika ternyata tetangga tersebut riil melakukannya, wa yuqi'u fi'lan, dia melakukan perbuatan mengganggu itu secara riil, maka berarti lebih jelek lagi. Padahal sekedar ya, tetangganya itu nyaman kalau sebelahnya itu kosong, nah, pergi, nah, dia sedang kok suwung, sepi, tidak ada ini, wah nyaman ini. Dan ketika ada di rumah, maka harap-harap cemas. Sekedar bikin harap-harap cemas, ini dinilai tidak beriman. Nah, gimana kalau riil memberikan gangguan? Maka seperti apa dosanya? Maka hadis ini dalil haramnya mengganggu tetangga. Dan mengganggu tetangga itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Contoh mengganggu dengan ucapan, terdengar dari tetangga suara yang mengganggunya atau membuatnya dia cemas. Jadi maka di antara bentuk gangguan dengan tetangga adalah teriak-teriak. Teriak-teriak, diantaranya teriak-teriak tengkar suami istri. Maka tidak malu. Istrinya ngomong tinggi, suaminya lebih tinggi. Istrinya balas lebih tinggi lagi. Suaminya tambah tinggi lagi. Ini orang bilang se-RT dengar semua. Ini mengganggu tetangga ini. Mengganggu tetangga, ya, rumahnya tidak nyaman, tetangganya juga tidak nyaman. Dosa dalam rumah, dosa di luar rumah. Ya, keluar rumah dosa, ya, di dalam juga tidak nyaman. Ya, ada suara yang mengganggu. Demikian juga membiarkan anak rame teriak-teriak, padahal tinggal di daerah padat pemukiman. Kalau di kampung yang jarak satu rumah sama rumah lain 500 meter ya gak apa-apa, anaknya mau kelahi dua kemudian teriak-teriak, wow, sambil kemudian jerit-jerit, ya. Di kampung gak apa-apa, 500 meter gak ganggu tetangga, ya. Tapi kalau perumahan mepet, lain jadinya. Ini perumahan, ini sebelahnya sudah ada rumah. Ya, maka lebih susah jadi orang tua. Ini orang tua yang masa bodoh, dia dapat dosa mengganggu tetangga. Tetangga sebelah tidur, gak bisa tidur gara-gara anaknya jerit-jerit. Anaknya punya kebiasaan sulit tidur malam. Baru tidur jam 1, jam 2 malam. Sambil menunggu ngantuk, kejar-kejaran, teriak-teriak. Ribut, kadang pakai nangis. Jam 12 malam, jam 1 malam. Ini ganggu tetangga. Maka kemudian lain di mana kita tempat tinggal, ya aturannya berbeda. Hukumnya berbeda, fikihnya berbeda. Ini kalau tinggal di kota, oh ini jadi dosa. Tinggal di kampung yang jarak antar rumah 500 meter, tidak dosa. Dosa dan tidak, itu berbeda gara-gara tempat tinggal. Di kota berdosa, di desa tidak dosa. Ketika anak teriak-teriak, jerit-jerit, keras, itu bisa di satu tempat berdosa, di tempat lain tidak dosa. Maka dengan suara yang mengganggu, boleh jadi suara ngobrol yang keras, itu bisa juga mengganggu. Demikian juga suara yang mengganggu seperti orang yang nyetel radio, televisi atau yang lainnya yang bisa didengar dan itu mengganggu tetangga. Fa inna hadza la yahillu lahu, maka ini satu hal yang tidak halal. meskipun suara yang disetel itu Al-Quran, meskipun suara televisi atau suara yang disetel itu Al-Quran, ketika itu ganggu tetangga sehingga tetangga yang punya anak kecil bayi mau tidur tidak bisa tidur, ya, yang sakit mau istirahat tidak bisa istirahat, ini mengganggu tetangga. Meskipun walau fatahahu ala kitabillah, meskipun yang disetel itu Al-Quran, namun jika suaranya terlalu keras sehingga mengganggu tetangga dengan suara, maka yang nyetel ini statusnya adalah orang yang zalim dengan tetangga dan tidak halal baginya melakukan hal itu. Dan kezaliman tetangga yang terus menerus ini bisa-bisa menyebabkan kita bangkrut di akhirat nanti. Ya, kemudian di antara kemudian yang kedua, mengganggu tetangga dengan perbuatan. Contohnya buang sampah depan pintu tetangga. Atau ya, mempersempit dia untuk bisa masuk ke gerbang rumahnya atau ke pintunya. Kenapa? Karena parkir nutup pintu atau pagar rumah orang. Pas di pagar itu diparkir mobil misalnya. Maka ini mengganggu tetangga dengan perbuatan. Ya, kemudian atau kemudian termasuk mengganggu tetangga, ya, manakala orang itu punya mobil namun tidak punya garasi, akhirnya parkir di jalan milik umum akses tetangga-tetangga, sehingga tetangga terganggu, sehingga tetangga itu sempit geraknya gara-gara kehadiran mobil yang tidak disiapkan garasinya. Nah, ini diantara bentuk mengganggu tetangga. Ya, demikian juga atau kemudian wa ma asbaha dzalika ma huwa yadurruhu. Demikian juga hal-hal yang lainnya yang membahayakan tetangga. Wa min hadza termasuk dalam hal ini, ketika seorang itu punya pohon kurma atau pohon di dekat tembok tetangganya, lantas dia siram, lantas dia siram pohonnya tersebut sampai membasahi tanah dan bikin becek tanah tetangganya. Ini pohonnya mepet batas. Disiram airnya banyak sampai ke tetangganya dan bikin becek tanah tetangganya. Nah, tentu becek ini jadi masalah. Sehingga tetangganya terganggu gara-gara dia nyiram pohon tanamannya. Maka ini termasuk bawa ikil jar. Ini termasuk kejahatan tetangga dengan tetangganya, yang dalam hukum Islam ini satu hal yang tidak halal. Ya, maka di antara mengganggu tetangga itu adalah boleh jadi orang kemudian nyuci mobil, nyuci motor, sampai bikin becek bukan daerahnya. Kalau itu di halamannya terserah, mau becek mau kayak apa terserah. Namun kalau kemudian sampai ke wilayahnya tetangga, akhirnya tetangga itu jadi terganggu, jalan harus cincing-cincing, nginjakkan tanah harus pelan-pelan gara-gara becek tanahnya karena nyuci mobil atau nyuci motor, maka ini mengganggu tetangga. Demikian juga ketika saluran air yang jebol. Misalnya pembuangan kamar mandi, meskipun tidak najis, atau pembuangan pembuangan kamar mandi atau tempat cuci piring, meskipun tidak najis, ini kemudian enggak di segera diperbaiki, akhirnya bikin becek tanah tetangga, halaman tetangga. Nah, ini termasuk mengganggu tetangga. Atau ngisi tandon, tinggal pergi. Ngisi tandon, tinggal pergi. Hanya mesinnya hidup setengah hari. Kemudian air kemudian turun, kemudian basahi halaman tetangga, bikin becek. Maka ini adalah diantara bentuk mengganggu tetangga. Kalau air yang sampai ke tetangga itu air najis, oh lebih jelek lagi, lebih mengganggu lagi, lebih zalim lagi. Dan di antara demikian juga di antara mengganggu tetangga ini adalah dan sampah yang bertumpuk sampai seminggu. Ini sampah yang bertumpuk depan rumah, meskipun tidak sampai ini, bukan di depan pintu tetangga, namun dekat rumah kita, non seminggu, sehingga kalau ada angin, maka tetangga kiri dan kanan ikut menikmati baunya. Maka ini Pak di antara bentuk mengganggu tetangga. Ya, numpuk sampah boleh, namun jangan lama-lama. Sehari dua hari sudah harus disingkirkan. Kalau seminggu ya, sampai kemudian ada belatungnya jalan-jalan sampai ke pekarangan tetangga. Nah, itu jelas mengganggu tetangga. Ini sebuah kezaliman. Intinya dalam ajaran Islam haram bagi tetangga menyakiti tetangganya bi aisyin, dengan model gangguan apapun, dengan model menyakiti apapun, baik ucapan ataupun perbuatan. Di antara gangguan dengan ucapan adalah riba, namimah, berita bohong, fitnah. Ini gangguan dengan tetangga, dengan lisan, dengan perbuatan. Malam-malam kemudian malah mukul-mukul tembok, padahal sudah larut malam. Atau kemudian di rumah padat pemukiman malah bikin usaha usaha kerajinan kayu, misalnya bikin kursi macam-macam, maka suara mesinnya betul-betul mengganggu, dan itu juga dikerjakin sampai malam hari misalnya. Ini bentuk mengganggu tetangga. Maka kalau daerah padat penduduk, beda. Tempat usaha yang semacam ini tidak boleh di lingkungan semacam ini. Tidak boleh misalnya di perkampungan padat penduduk tadi bikin kerajinan kursi dan sebagainya, suaranya dari pagi sampai jam 12 malam bunyi mesinnya. Ya, harus cari tempat yang tempat usaha khusus, usaha di situ tempatnya adalah tidak mengganggu kiri dan kanan. Demikian juga di antara bentuk mengganggu tetangga, kalau daerah itu sudah padat pemukiman, adalah bakar sampah. Bakar sampah. Kalau di desa yang jarak rumahnya 1 kilo atau 500 meter, mau bakar sampah, monggo-monggo, tidak dosa. Tapi kalau di Purwosari, yang sudah rapat-rapat bakar sampah, ini satu hal yang mengganggu tetangga. di daerah ya, perumahan, pemukiman padat, pelihara ayam tidak dikurung. Itu ganggu tetangga. Tetangga dapat teleknya, enggak dapat dagingnya. Tetangga dapat kotorannya, ya enggak dapat daging ayamnya. Cuma dikirimi tiap hari, tiap pagi dikirimi telek, dikirimi tai ayam. Maka ini zalim, mengganggu tetangga. Masa adanya ingin punya hiburan, punya ayam satu atau dua ekor, ya di kota tidak boleh, di jalan-jalan semaunya, mungkin dikurung sekedar untuk hiburan, namun tidak dilepas, karena kalau dilepas mengganggu tetangga dan zalim dengan tetangga. Dan jika seorang itu melakukan hal aktivitas yang mengganggu tetangganya, maka Nabi katakan dia bukan mukmin. Artinya dia tidak bersifat dengan sifat orang yang beriman dalam masalah ini, karena dalam masalah ini dia menyelisihi kebenaran. Dan ada pun hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW menyampaikan tetangga tidak boleh melarang tetangganya yang mau pasang, menempatkan kayu di tembok, di temboknya. Maka ada aturan dalam masalah bertetangga, ada fikih bertetangga berkenaan dengan memanfaatkan tembok tetangga. Itu ada dalam ajaran agama kita, dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kaidah. Kaidahnya menyampaikan bahwasannya pemanfaatan tembok tetangga itu jika tidak mengganggu pemilik tembok dan memberi manfaat pada tetangga, tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Jadi ini tidak merusak tembok, ini tidak merusak tembok dan memberi manfaat kepada tetangganya. Maka si pemilik tembok dilarang melarangnya. Dan ketika itu ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini sahabat Abu Hurairah. Dan ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, beliau ketika itu jadi gubernur. Jadi gubernur. Maka beliau lihat masyarakatnya tidak mau, pelit dengan temboknya dipasangi dipasangi kayu, itu pelit, tidak mau. Maka Abu Hurairah selaku gubernur mengatakan, biarkan tetanggamu pasang kayu di tembokmu, kalau tidak kayunya aku pasang ke pundak-pundakmu. Demikian kata Abu Hurairah kepada rakyatnya. Boleh kan kalau enggak pundakmu yang tak pasangi tembok, ya, yang saya pasangi kayu. Jadi ini, jadi mungkin ini tetangga karena mampu dia bikin tembok, boleh jadi itu pagar, batas tanahnya, atau kemudian tembok rumahnya. Ya, setelah itu tembok ini nganggur, kemudian tetangga sampingnya ingin naruh besi atau naruh kayu untuk jemuran misalnya. Naruh besi, naruh kayu untuk jemuran. Nah, apakah ini merusak tembok tersebut? Merusak tembok tersebut. Ya, paling kemudian dipaku kecil biasanya. Tidak kemudian sampai hancur temboknya. Nah, biasalah. Itu paling cuma dipaku kiri kanan ya, supaya besinya tidak pergi-pergi ya. Kayunya tidak geser-geser, dipaku, dua paku, atau boleh jadi malah cuma satu paku, tidak merusak tembok. Maka yang punya tembok diwajibkan oleh Nabi untuk tidak boleh melarang, karena dengan perbuatan ini tetangga ini dapat manfaat. dia tidak harus bikin tambahan, dia cukup bikin satu pasang lagi untuk bikin jemuran. Dia tidak harus bikin dua, ngirit efisiensi duit ini. Untuk tetangganya ngirit efisiensi duit. Untuk yang punya tembok, dia mendapatkan kerugian. Dia mendapatkan kerugian. Wong temboknya nganggur, itu tidak dipasangi apa-apa. Cuma nganggur saja. Maka yang punya tembok juga tidak rugi. Maka kaidah dalam aturan Islam, tetangga sebelah dapat manfaat, yang punya tembok tidak rugi. Maka yang punya tembok dilarang melarang, dilarang untuk melarang. Sehingga Nabi katakan, janganlah tetangga melarang tetangganya yang mau pasang kayu di temboknya. Bahkan bukan hanya untuk jemuran, bahkan di sini disampaikan, yakni artinya jika tetanggamu itu ingin kemudian ingin mengatapi rumahnya, kemudian ada satu kayu yang ingin dia pasang di tembok tetangganya, dan tembok tersebut memang nganggur, tidak termanfaatkan, maka tidak halal bagimu wahai pemilik tembok untuk melarangnya. Karena semata-mata meletakkan kayu di atas tembok itu tidak merusak. Bahkan boleh jadi malah temboknya tambah kenceng karena hal ini. Kemudian wayamna'u as-sayli minhu, dan bisa kemudian mencegah aliran air hujan. Walasiyama fi masa baqa, terutama di kondisi masa silam, di mana bangunan itu terbuat dari batu bata, maka keberadaan kayu itu kemudian menghalangi bercuahnya air hujan pada tembok sehingga menjaganya. Wawa aidan yasyutuhu wa yukawihi, bahkan ini menguatkan tembok dan menguatkannya. Fafihi maslahatun lil jar, malah ini bikin maslahat bagi tetangganya. Dan ini juga bikin maslahat bagi temboknya. Jadi terutama di bangunan di masa silam. Bangunan di masa silam di mana terutama di zaman Nabi itu sudah ada batu bata. Sudah ada rumah dari batu bata. Batu bata satu dengan yang lainnya itu dengan lumpur kemudian dicampur dengan jerami. Itu untuk kemudian pelekat antara satu tembok dengan yang lain, satu batu bata dengan yang lain. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau tembok ini disela-selai pakai kayu, kayunya itu jadi seperti cor. Berarti seperti kemasukan besi yang menguatkan. Maka tembok itu seandainya perlu dibolong, dijebol, dipasangi kayu, habis itu ditutup, ini malah manfaat. Terutama untuk tembok di masa silam, yaitu temboknya tambah kuat karena ada giginya, ada cengkramannya gitu. Yang lain hanya kalau polos, tidak ada kayu, tidak ada apa-apanya di antara sela-sela batu bata tersebut. Maka dalam kondisi ini tidaklah halal bagi tetangga melarang tetangganya untuk meletakkan kayu pada temboknya. Dan seandainya pemilik tembok itu tidak mematuhi aturan ini dan melarang tetangganya, maka penguasa punya hak untuk memaksa pemilik tembok tersebut supaya kayu itu diletakkan di temboknya, rohman min anfihi, meskipun dia itu sebel karenanya. Sebagaimana kata Abu Hurairah yang ketika itu beliau jadi gubernur. Kalian tidak mau, tak pasang itu kayu di pundak-pundakmu, bawa kemana-mana. Artinya kalimat dari Abu Hurairah ini artinya penguasa punya hak untuk melarang. Di aturan Islam ketika dirembuk baik-baik, pasang tembok, pasang kayu di tembok sebelah, tidak boleh, tinggal lapor. Tinggal lapor aparat terkait, dan jika dicek betul demikian, maka pihak yang berwenang punya hak untuk memaksa tetangga ini, meskipun dia sebel, dia jengkel, dia punya hak untuk dipaksa, penguasa punya hak untuk memaksa agar kayu atau besi itu bisa nangkring di tembok miliknya. Oleh karena itu Abu Hurairah mengatakan, kenapa aku lihat kalian berpaling dari hal ini? Demi Allah, akan kupasang kayu itu di antara pundak-pundak kalian. Artinya, tetangga yang tidak mau ada kayu diletakkan di temboknya, maka akan kami letakkan kayu itu pada badannya di antara pundak-pundaknya. Dan ini adalah perkataan Abu Hurairah ketika beliau menjadi gubernur Madinah di masa Khalifah Marwan ibn al-Hakam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.